Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Dan kita akan membaca ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 10, 14 sampai 17. Jika saudara sudah menemukan bagian ini, kita akan membacanya bergantian. Saya baca 14, saudara baca 15, kita berakhir pada ayat 17. Dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang akan kukatakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita saling membelaikan adalah satu tubuh. Saudaraku yang kekasih, dilatar belakangi oleh teguran Paulus kepada orang-orang di Israel yang merasa seringkali terlalu superior dan diingatkan kepada perjalanan sejarah perjalanan Israel. Dan di ayat pertama Paulus berbicara bagaimana orang-orang Israel dipimpin melewati laut yang mengerikan untuk bisa melintasi lepas dari perbudakan Mesir. Yang awan, yang api yang menyertai mereka menjadi ungkapan gambaran penyertaan Allah yang hebat. Dan sepanjang 40 tahun di penghukuman Tuhan, mereka justru dipelihara dan diberi makan. Unik sekali, 40 tahun berputar karena Tuhan hukum. Tapi Tuhan hukum, Tuhan beri mereka makan mana. Mereka makan dari mana yang sama, mereka menikmati mana yang sama. Tetapi mereka tidak pernah bisa bersikap sama terhadap Allah yang satu itu. Ini menjadi pergumulan gereja Tuhan. Ini menjadi semacam satu seleksi, satu ujian yang perlu untuk kita cermati dan kita pahami secara utuh di kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih. Maka pada waktu kita melihat bagaimana pergolakan perjalanan itu, diingatkanlah kepada orang Israel supaya berhati-hati di dalam kehidupan dan tidak pernah menganggap pencobaan yang dialaminya terlalu berat. Karena menganggap pencobaan terlalu berat, lalu berkata, kenapa bisa begini Tuhan, ini terlalu sulit dan seterusnya. Itu adalah pelecehan terhadap Allah. Saya pikir orang Kristen harus belajar. Tanpa sadar banyak sekali kita melecehkan Tuhan. Karena kalau persoalanmu terlalu berat, apakah Tuhan tidak mampu menolongmu? Lalu kau rasa sendirian Tuhan begitu kejam? Apakah kau pikir Tuhan tidak peka kepada persoalanmu? Engkau, aku, kita lah yang terlalu cengeng terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan. Dan menganggap Tuhan tidak memahami kita. Jadi saya pikir hal ini menjadi penting di dalam hidup kita. Bagaimana menempatkan diri dengan tepat. Sehingga kita tidak menjadi kekejian, tidak menjadi kemarahan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itulah Paulus memulai dari bacaan yang kita baca tadi dan berkata ayat 14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Penyembahan berhala mana? Yang pernah terjadi dalam perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. 40 tahun mereka dihukum dan harus jalan berputar. Tetapi 40 tahun Tuhan pelihara mereka, tiang awan, tiang api. 40 tahun Tuhan beri mereka makan dari mana. Dan Tuhan beri mereka minum. Air payau pahit yang tidak bisa diminum, bisa mereka minum. Bahkan dari cadas dialirkan air hidup yang luar biasa itu. Sebuah lagu merekonstruksi perjalanan Mesir menuju tanah perjanjian. Dan mengatakan, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Bagaimana pengungkapan gambarannya untuk memberikan satu tekanan luar biasa kepada penyertaan Tuhan yang begitu mendalam. Karena Paulus menerjemahkan karang yang hidup dan air yang kau minum. Roti yang hidup yang menghidupkanmu mana? Itu adalah Kristus. Dan Kristus berkata, akulah roti hidup, akulah air hidup. Saudaraku yang kekasih, ternyata apa yang tampak dalam bayang-bayang di perjanjian lama digerapi pada Kristus. Karena itu Paulus berkata, jangan lagi engkau seperti orang yang dulu. Sudah menerima berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, puas berkelimpahan. Tetapi tetap saja degil keras kepala dan menyembah berhala. Karena orang-orang Israel tidak bosan-bosannya. Pada peristiwa di dalam pasal 10 ini saja. Mereka duduk dan melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Ribuan orang kalau kita compare dengan angka bilangan. Menuju pada peristiwa penyembahan patung tuangan lembu emas. Ketika mereka beribadah secara biadab. Karena kemudian diakhiri dengan perzinahan yang begitu lepas. Dan sangat liar. Puluhan ribu lagi dibantai Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tercatat angka yang dengan segera hampir ke angka 60 ribu. orang-orang yang mati. Jadi 50 sampai 60 ribu mati langsung dan serius kan. Siapa yang dipagut ular? Siapa yang ditelan bumi? Siapa yang ditulah oleh Tuhan? Orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka lepas dari perbudakan Mesir, tapi mereka justru dihantam murka Allah. Lebih bagus sebetulnya mereka jadi budak di Mesir, tidak merdeka. Tetapi tangan Allah tidak menghajar mereka, dan Allah tidak jadi musuh mereka. Pembebasan dari Mesir tidak ada artinya kalau jiwa mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Karena itu jangan jadi orang Kristen yang mengharapkan selalu fenomena dalam kehidupan kemanusiaan kita. Mendapatkan ini bebas dari sana, bebas dari sini. Tetapi sebetulnya kita dijajah, dianiaya oleh setan itu. Dan hanya hidup dalam kekacauan yang luar biasa. Tidak ada hebatnya orang Kristen jika ia tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tidak ada hebatnya seorang pendeta jika dia tidak hidup seperti apa yang dia khotbah. Itulah pertandingan kekristenan kita. Saya tidak percaya saya akan masuk surga karena saya pendeta. Saya tidak percaya saya akan masuk surga karena saya berkhotbah. Saya tidak percaya saya akan masuk surga karena khotbah saya banyak dan bagus. Omong kosong itu. Tapi saya terlalu percaya saya akan ke surga karena saya percaya Yesus dan melakukan perintahnya. Dan itulah bisnis hidupku dan itulah pertandinganku. Dan itu yang harus kujalani terus sampai kesudahan hidup ini. Dan itu juga engkau. Tidak penting saya pendeta, saudara bukan. Tapi penting kita bersama-sama hidup setia pada Tuhan. Amin. Itu yang menjadi penting. Jadi tidak ada hebatnya kalau kamu tinggalkan pekerjaanmu lalu jadi pendeta. Ya, tidak ada hebatnya saya sebagai pendeta kasih semua apa yang saya punya, harta benda. Tetapi jika tidak dalam kesadaran yang penuh dan sungguh, buat apa? Karena itu, jangan ada lagi berhala dalam dirimu. Nah, apa berhala ini, saudara-saudara yang kekasih? Nah, saya pikir ini perlu untuk kita perhatikan. Saya pikir kita akan merasa diri kita tidak lagi menyembah berhala, betul ya? Semua kita tidak menyembah berhala. Apa iya? Ya. Cobalah pikirkan, tidakkah kita seringkali memberhalakan otak kita? Segala sesuatu harus masuk akal, tidak masuk akal. Allah bukan Allah. Tidak mungkin. Maka Allah kita diskreditkan dengan kemampuan logika otak kita yang terbatas itu. Tentu otak harus dipakai, tetapi ditaklukkan pada kehendak Allah. Bukan untuk menguasai Allah. Bukankah kemudian kita seringkali juga memberhalakan ekonomi kita? Sehingga kaya kita menjadi besar kepala, tetapi miskin sah-sah saja untuk menipu kiri kanan demi mempertahankan kehidupan. Artinya perut kita lebih penting dari apapun juga. Itu pemberhalaan terhadap ekonomi kita. Tidakkah kita seringkali memperbahalakan popularitas kita sehingga kita berlomba-lomba untuk bagaimana menjadi populer? Sehingga seorang pendeta mungkin penting populernya, penting topnya. Sehingga pendeta bisa tersinggung kalau tidak diperlakukan sebagai orang penting, VVIP. Dia memberhalakan posisinya. Itu berhala, saudaraku yang kekasih. Kita bisa memberhalakan teknologi. Dan itu sangat mengerikan. Saya ingat betul pada waktu lampu ya pernah mati di kantor kita. Akhirnya dikasih tahu waktu itu bergilir ya. Aduh, lampu mati sekali. Lah genset kita tidak punya. Apa yang terjadi? Akhirnya memang betul, saudara. Listrik itu sudah jadi Tuhan dalam tanda petik. Karena dengan segera dia melawan perintah yang ada. Dengan segera semua pegawai tidak kerja. Haleluya, puji Tuhan. Kan begitu ya. Listrik mati lalu semua duduk nongkrong dan main-main. Saya pikir-pikir ya. Konyol sekali ya. Ya. Saya akan selalu berkelahi dengan diri saya. Dan saya tidak akan memanfaatkan tenaga yang ada. Tapi saya harus lakukan apa? Saya harus tetap kerja. Nggak ada listrik, oke. Okay. Saya tadi butuh komputer. Oke, okay, saya orang-orang sekarang. Saya tulis di kertas putih apa yang saya mesti bikin. Nanti listrik pindah. Tinggal memindahkan saja apa yang kita mau konsepkan. Tapi bagi sebagian lain itu kesempatan yang sangat nyaman untuk tidak kemudian bekerja. Di sisi lain, saudara, kita bisa jadi tidak akan ke gereja hanya karena mobil tidak ada atau rusak dan seterusnya. Bagi saya adalah sebuah ironi ketika orang Kristen tercegat ke gereja hanya karena mobil masuk bengkel. Demi Tuhan yang hidup, jangan biarkan itu dalam hidup. Tinggalkan mobilmu, terpaksa kau berangkat lebih pagi. Cari kendaraan umum. Kalau sampai itu menjadi Tuhanmu, membuat kau tidak bisa menghadap kepada Tuhan karena dia tidak bisa membawamu. Itu mengerikan sekali, bukan? Kalau hilang bahagiamu karena faktor-faktor lain, betapa mengerikan. Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua, perlu kehati-hatian, perlu kesungguhan, perlu keseriusan, apapun dalam teknologi kita. Ya. Saya pernah mobil mesti masuk bengkel, satu kemudian gak ada. Terus gimana ya? Nah, saya gak pernah pusing. Ya, saya naik bus dari rumahnya metro mini, naik taksi, nggak peduli kan? Ya, Kadang orang bilang, aduh, Pak, kok naik itu kan gak enak. Tadi kenapa gak telepon? Saya gampang telepon orang untuk jemput saya. Tapi kenapa saya harus telepon? Toh saya juga gampang kan naik bajaj atau naik bus atau naik taksi. Sama simpelnya kok, sama gampangnya. Yang pertama gampang, saya tidak repotkan orang. Mendingan saya gampang tidak repotkan orang. Bawa gengsi, kemudian turun. Apa sih gengsi? Yang gengsi itu adalah mencuri. Terus ketahuan pula lagi, nah itu gengsi. Tapi kalau soal tidak punya, tidak memiliki, kenapa? Tetapi memang seringkali kita merasa lumpuh ya. Listrik tidak hidup, mobil tidak ada, kaki kayaknya lumpuh setengah mati. Kita tidak bisa apa-apa. Demi Tuhan jangan menyerah. Ya. Kadang-kadang kalau udah berangkat ke kantor, aduh handphone lupa. Wah ilah, udah kayak gempa bumi sudah. Mati deh, gak ada hubungan sama siapa-siapa. Padahal sebelum ada handphone, semua kalian hidup tanpa handphone. Tapi kemudian ketika ada, dia menjadi dewa dan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Betapa sangat mengerikannya. Itu berbahaya sekali. Nah bagaimana kita mulai mengabaikan dan meminggirkan itu? Supaya betul-betul Tuhan adalah Tuhan, menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ya. Saya kalau suka mau pelayanan, kalau ada orang mau tanya apa, saya jawab gitu. Kadang-kadang saya juga kurang disiplin. Anak-anak kalau kita ada kumpul, saya larang, jangan main BB apa. Tapi makin lama makin ketularan semua. Jadi akhirnya memang betul BB itu ya. Membuat yang jauh dari dekat, tapi yang dekat jadi jauh. Karena duduk 4-5 orang, lihat-lihatan, gak lihat-lihat, semua begini. Akhirnya kita pikir-pikir, ngapain kita ini sebetulnya? Semua kita lakukan, gak tahu lagi mana bapak, mana mak. Semua ngobrolnya bukan sama suami, sama istri. Atau sama anak, ngomongnya sama bebe. Papa, udah selesai, Pak? Oke, kita makan. Habis makan, bebe lagi. Tambah energi soalnya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang kita perhalakan, mengerikan sekali. Coba lu mulai pikirkan, Tuhan kan nomor satu dalam hidupmu. Atau apa? Ya. Belajar off, belajar berhentikan. Belajar stop. Ada waktu di mana kita konsentrasi untuk Tuhan kita. Itu sebab janji kepada siapapun menjadi tidak terlalu penting. Tapi Tuhan. Ya. Siapapun mau panggil kita, urusan apapun, tahu. Saya merasa betul berkat Tuhan. Ya. Dan saya melihat bagaimana pertandingan pertarungan itu berjalan. Dulu saya orang marketing. Lalu saya punya proyek di Jawa Tengah. Tugas saya dari kantor untuk entertainment. Satu customer saya datang, pimpinan, jadi kabak logistiknya dari sebuah proyek Jawa Tengah. Orang penting, proyek kita tergantung dia. Tapi rupa-rupanya miskomunikasi, akhirnya hari terakhir dia bilang, oke Pak Biman, saya jadi datang ya man. Hari Minggu, mateng gua jam, siang kan Pak? Enggak, pagi nyampenya. Waduh, aku ngajar sekolah Minggu waktu itu. Waduh, dok-dokan kalau saya tinggal kelas saya gak pernah ninggalin kelas sekolah Minggu begituan. Jemput dia lalu antar dia ke hotel. Lalu saya bilang, Pak, saya beranikan saja diri saya. Sorry, saya pikir Bapak datang Minggu siang. Maka saya iyain jemput. Karena Minggu pagi saya mesti ke kebaktian dulu ngajar anak sekolah Minggu. Selesai baru siang, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jalankan saja tugas kamu, dia seorang muslim. Nanti saya langsung ke hotel, nanti kamu langsung pulang dari sana, kita ketemu di hotel saja. Oh, thanks God gitu ya. Jadi saya enggak jemput dia. Ya, saya kemudian ke hotel. Yuk ngapain tadi kalau hari Minggu? Saya ceritalah sekolah Minggu kan. Oh bagus-bagus yang ngajar anak-anak ya. Ya malah itu jadi titik akrab kita juga. Begitu susra. Dan ringkas cerita yang saya mau katakan apalah. Saya tidak ladeni dia. Order saya tidak hilang. Tuhan lebih hebat dari saya mengatur segala sesuatu. Ya saya punya prinsip selalu saya tanamkan. Patah kaki. Kalau masih bisa jalan-jalan saya jalan. Kalau gak bisa jalan ya lain cerita. Semua bisa diatur, bisa diirit. Bisa dirapikan sedemikian rupa. Nah pertandingan-pertandingan begini harus kita hidupkan. Tapi ada waktu di mana kita tidak berdaya. Ya tidak mengapa. Tuhan mau kita berhenti, mau diapain. Ya pernah satu kali Natal, persis tanggal 24-25. Saya ada di rumah sakit. Ya, saya tanya dokter, boleh keluar kan? Jangan. Udah dok, infus-infus juga gak apa-apalah gitu ya. Masalahnya kamu bukan infus apa enggak. Persoalan saya jantung. Kondisi kamu gak boleh. Ya karena dia bilang gak boleh, udah. Saya kan bertanya, udah tawar. Gak boleh, udah saya duduk di sini. Ya, tetapi kalau bisa saya jalan. Saudara-saudara menikmati bagian-bagian seperti ini di pergumulan kehidupan kita. Barulah kita tahu nikmatnya bertuhan. Tapi kita tidak akan pernah nikmatnya bertuhan kalau banyak Tuhan kita. Berhala kita tadi. Yang kita buat menjadi lebih ekstra dari segala sesuatu. Coba mulai kita pikirkan. Mana lebih penting bagi kalian, uang atau Tuhan? Halo? Tuhan ya? Baik. Mana ke gereja itu menyenangkan? Karena uang apa karena Tuhan? Ke gereja karena siapa menyenangkan? Uang apa Tuhan? Tuhan, oke. Ada dua minggu berturut-turut, minggu ini dan minggu depan. Kamu kebaktian, khotbah sama, semua sama. Yang beda cuma satu. Minggu ini, duit kamu banyak sekali. Minggu depan, kamu gak punya duit sama sekali. Senang mana? Senang mana? Lagi banyak duit. Kalau gak banyak duit, sedih ya. Karena yang buat kamu senang siapa? Bukan Tuhan lah, Tuhannya sama ada. Minggu lalu Tuhan ada, minggu depan Tuhan ada. Uangnya gak ada. Kau jadi sedih karena uang sedikit sama uang banyak. Beda sekali. Ya, tapi kan kita bilang Tuhan semuanya untuk Tuhan kan. Maka waktu kita bilang semua untuk Tuhan, malaikat geli. Ya, semua untuk Tuhan apanya? Toh kamu akan terpengaruh ada uang gak ada uang. Ke gereja boleh kita ke gereja. Ada uang bahagia muka kita berseri. Gak ada uang muka kita berkerut. Sejujurnya bukan? Hidup kita sangat ditentukan, kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh apa? Apa yang kita punya? Itulah berhala yang mengerikan. Oleh karena itu dikatakan hati-hati, jangan seperti tergelincir seperti nenek moyangmu. Karena berhala mereka memperhalakan perutnya. Tuhan sudah kasih mana, bilang ambil secukupnya. Mereka ambil double demi menjamin masa depan besok. Mereka lupa Tuhan sang pemberi menjaminnya. Mereka melecehkan Tuhan dan Tuhan marah. Busuk yang kau ambil itu. Ironis ya. Berapa kali orang Israel melihat mujizat? Pagi, siang, sore. Yang awan, yang api. Dari batu keluar air. Tapi apakah orang Israel jadi baik? Tidak. Tidak ada mujizat bikin orang jadi baik. Tidak ada ke gereja bikin orang jadi baik. Personal relationship with God. Hubunganmu dengan Tuhan. Ingat ketika kita trilogi kenaikan. Kalimat ini sangat keras. Ajaran ini sangat keras. Maka banyak murid-murid meninggalkan siapa? Yesus. Lalu Yesus menatap yang 12 murid. Kalian yang 12, apa kalian tidak mau meninggalkan aku juga? Yesus ditinggalkan. Yang bikin mujizat hebat itu, yang ngajar luar biasa itu, ditinggalkan. Murid-muridnya pergi. Hei, kau yang 12 muridku tidak? Mengapa kamu masih di sini? Itu para rasul. Kalian 12 aku yang memilih, tapi satu di antara kalian akan menyerahkan aku dan mengkhianati aku. Ternyata ada juga murid yang gak pergi, tapi pengkhianat. Jadi jangan pergi, yang pergi jahat, yang tinggal baik. Enggak juga. Yang tinggal pun banyak penjahatnya. Yang di luar gereja jahat, dalam gereja jahat baik. Enggak juga. Dalam gereja juga ada penjahatnya. Itu hidup negara. Kalau semua kita punya berhala tadi. Yudas sangat memberhalakan 30 keping perak. Maka Yesus baginya hanyalah sebuah benda yang bisa diperjualbelikan. Bagaimana dengan kita bertanding dalam hidup kebenaran dan tidak memperjualbelikan? Ah, itu perlu saudara yang kekasih. Ya, belajar mencintai kebenaran. Kita akan menghadapi benturan. Enggak semua orang cocok dengan kita. Ya, nah, ini menjadi pemikiran-pemikiran yang perlu kita kembangkan. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita perhatikan? Harus kita perhatikan dengan baik-baik. Dan Paulus berbicara, aku bicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Engkau berkumpul di dalam rumah Tuhan. Engkau menyebut diri jemaat Tuhan. Hei, bijaksanalah untuk mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh rasul itu. Apa yang dikatakan oleh firman itu. Apakah itu benar? Kalau benar, hentikanlah kebiasaan burukmu yang membuat engkau memperhalakan hal lain lebih dari Tuhan. Berjanji dan katakanlah tidak lagi terdapat hal-hal yang bisa mengganggumu. Dan mulailah berkata, tidak ada satu peristiwa penting apapun yang bisa mengganggu aku dalam persekutuanku dengan Tuhanku. Coba kita anggap ada orang sakit di rumah sakit. Entah mau melahirkan, entah mau mati. Ya, kita deg-degan ya. Lalu kita tunggu-tunggu, gimana ini? Mati apa enggak gitu kan? Lalu tiap telepon rumah sakit, lalu kita angkat. Telepon rumah sakit, kita angkat. Karena ada urgensinya. Ada yang mau mati. Padahal pertanyaannya sederhana. Emang kalau kamu angkat, napasnya tambah? Enggak ya. Emang kalau aku angkat, dia gak bisa mati. Dan kalau mati, bisa kamu hidupkan. Mendingan kamu matiin saja. Dia mau mati, mau hidup, sudahlah. Percaya kau kebaktian, pasti itu yang terbaik. Habis kebaktian, dia mati. Enggak mengapa. Paling tidak kau tahu dia mati sesudah kebaktian. Sudah selesai tugasmu kan? Tapi kalau kau tahu dia mati sebelum kebaktian, kebaktian gak selesai, mati pun percuma. Gak ada yang ngantar dia ke sorga, karena kau pun setengah sorga. Habis kebaktiannya cuma setengah kan gitu ya. Jadi Tuhan belum stempel, malaikat pun lihat siapa yang ngantar ini. Kira-kira berpikir gitu ya, jenaka ya. Lalu kita mulai berpikir sebetulnya di mana hidup kita? Apa nilainya? Orang mau melahirkan, gak melahirkan, emangnya bisa kita apain? Kitalah yang membuat itu menjadi amat sangat penting dengan seluruh logika dan pembelaan kita, bukan? Kita membuat itu penting, harus, kita yang bikin. Kenapa kalau tidak? Bisa kok, tapi kita punya kebiasaan. Nah, kebiasaannya jadi berhala yang mengerikan. Stop berhala itu. Ini yang harus kita gumuli dalam hidup kita. Ya, itu sebab ke gereja pun orang, bergereja pun orang, bisa menjadi ajang kompetisi, bukan? Lomba-lomba pakaian mahal, lomba-lomba aksesoris mahal, supaya tahu jemaat paling ini, paling itu. Kita bisa berlomba untuk hal-hal seperti itu di gereja? Bisa. Ada nih, matilah. Tidak, jangan. Ya, saya suka lihat ada beberapa kawan-kawan. Kalau kebaktian gitu kan, wah, betul-betul dipegang tasnya. Saya bilang, kenapa gak taruh situ sih, samping tasnya? Ya, kan kosong. Gak apa-apa. Bilanglah bukan gak apa-apa, karena Herme itu kan. Ya, coba itu baju, pasti kau taruh. Karena Louis Vuitton kau pegang-pegang, Prada kau dekap-dekap. Herme kamu dekat-dekap. Karena di dalamnya itu ada hal-hal yang luar biasa. Cepet dia, Pak. Lagi di time, kesenggol, duk jatuh. Aduh, tasnya yang dipikirin. Kamu kelewatannya, baru saya kebaktian lu. Karena tasnya mahal. Kalau tas plastik, gak apa-apa. Kita kan saudara seiman. Bukan saudara seiman, tas plastik. Omong kosong lah. Coba itu Prada tadi. Ngamuk kamu kena teh. Cacat pula lagi. Karena ini dewa kita ini. Tuhan kita ini. Yes! Karena kita manusia kelewatannya. Belajar mengabaikan. Ya. Kemarin saya ketawa sendiri pada diri saya pakai jas kok. Ya, jas baru selesai. Ya, saya biasa beli jasnya jadi ada orang belikan buat saya jadi enak makainya gitu kan. Terus baru lagi dari laundry. Karena jas mahal, kita sayang kalau laundry yang dekat-dekat rumah. Jadi laundry kita ada dua, ini yang ke tempat sedikit mahal lah kan gitu kan. Baru selesai pakai. Kena kuitat lagi sini. Aduh rasanya ampun, masa gua masuk laundry lagi? Ya. Pulang saya sampai ketawa-ketawa, alah gara-gara ini aja gue ambil sikat gigi, gue kosong, gantung lagi. Udah kering lagi, gue pakai lagi. Nah, bodoh amat di situ, peduli setan di situ kan begitu. Masa gara-gara itu jadi masalah. Tapi waktu merasakan, aduh kena. Karena bukan satu titik, pas begini kena sini. Gak sadar kena lagi sini, banyak belepotan. Ya, jadi kemarin orang makan kuenya, saya repot karenanya. Karena saya pokoknya pulang terakhir saya ingat saya nggak makan aja. Ya dikasih saya lupa kan mesti tanya sana ada tanya ini ada tanya jadi ngomong sana ngomong sini. Nah jadi dalam hal perkiraan seperti itu apa-apaan aku ini? Kenapa rupanya ini? Mau dikasih orang kayak mau berapa kayak harganya? Emang kenapa? Apa hebatnya? Tapi herannya kalau kamu pakai tas yang mahal sama tas yang murah percaya dirimu berubah nggak? Halo? Karena dirimu tidak lebih mahal dari tasnya. Tasmu lebih mahal dari dirimu. Maka anak-anak muda, demi Tuhan yang hidup, jangan sampai kamu petantang-petenteng mau seperti orang lain. Udah naik motor, udah naik mobil, aku mesti kan gengsi gini. Stop. Jadi anak Tuhan yang baik. Pada waktu Tuhan kasih, Tuhan akan kasih. Kalau tidak, jangan petantang-petenteng. Masa orang naik mobil, aku jalan kaki? Ntar lagi kau dengar. Yang naik mobil tabrakan, jalan kaki selamat. Waktu Tuhan kasih, nikmati. Tidak ada? Nikmati. Itu tidak menentukan kebahagiaan kita. Nah inilah sebetulnya yang dikatakan Paulus. Bijaksanalah. Mengerti itu. Mulai lihat mana yang perlu dan mana yang tidak perlu dalam hidupmu. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu Kristen, murid Kristus. Tapi kau tidak pernah susah dan kau terikat bukan kepada Kristus. Tapi terikat kepada hal-hal yang menempel dalam dirimu. Yang bisa ada, bisa tidak. Kita tidak perlu jadi orang aneh, anti kaya, anti ini, anti itu. Bukan! Ada nikmati, tidak sudah. Emang kenapa? Saya terus berkelahi dengan diri saya. Sometimes kalau kita diajak orang makan restoran mahal-mahal, kayak tempat dadar, itu ada satu standar ya. Saya mah paling tidak peduli. Saya tahu enak pinggir jalan, saya mau. Kenapa tidak? Ya. Saya agak heran dengan keheranan, ada orang heran ke anak saya lalu bilang, ah, bapak kamu suka makan di situ juga? Saya juga gak tahu kenapa orang heran ya. Mungkin pendeta top lain gak mau katanya. Saya bilang saya bukan pendeta top, saya pendeta Pikman Sirai. Nama saya jelas kok bukan top. Emang kenapa kalau saya makan di hotel bintang 5? Kalau saya pergi ke Six Star bintang 6 sana, apa hebatnya? Lalu emang kenapa kalau saya makan di bawah? Andai kata yang makan di bawah yang enak itu gaduh-gaduh ini, ku masukkan ke hotel itu, kau bayar 5 kali lipat pasti kau bayar. Padahal di sana kau gak bayar, hanya karena tempatnya jelek. Emang saudara pikir toge di hotel sama toge di luar beda? Ya sama juga toge. Ya itu-itu juga. Ayo dong, jangan aksesoris. Bisa nih, mati. Gak bisa, jangan berhenti. Gak mati kau gara-gara itu. Oleh karena itulah saudaraku bijaksanalah. Nah oleh karena itu Paulus berkata pula, bukankah acuan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukan roti yang kita pecah-pecahkan persekutuan dengan Kristus. Karena itu, roti adalah satu, maka kita pun sekalipun banyak adalah satu. Karena kita mendapat bagian dalam roti yang satu. Itu artinya, bagaimana Paulus mengkonekting hidup penyembahan kepada berhala yang menjadi salah. Dikatakannya, jangan lagi kau ini, kau itu, aku mau ini, aku mau begitu. Semua mau-mau. Stop! Yang mempersekutukan kita. Roti satu itu. Darah Kristus itu. Mana boleh membuat kita punya yang lain lagi. Hanya satu Allah. Bukan berhala. Hanya satu Allah. Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya satu. Gak boleh dua. Maka sebetulnya kalau memang Kristus Tuhan kita adalah satu. Mana mungkin kita ribut satu sama lain. Kalau betul. Yesus itu satu. Karena kita percaya kepada yang satu. Dan yang satu itu bilang. Janganlah kalian berkelahi. Lalu kita berkelahi. Apakah kita anak Tuhan? Jelas tidak. Itu kan logika-logika sederhana kan? Sampai Paulus menyindir orang Kristus. Orang apa? Orang Korintus. Hei, kalian kan bijaksana. Ya pikirkanlah dengan bijaksana. Benar sekali. Itu simpelnya setengah mati. Bagaimana berkelahi dan bertanding di dalam diri kita? Kalau mau berkelahi, berkelahilah dengan diri. Pukul dirimu, hajar dirimu itu. Jangan ribut dengan yang lainnya. Kalau mau marah, marahlah terhadap dirimu. Kenapa kau tidak bisa mencegah marahmu pada yang lainnya? Kalau kau marah, marahlah. Karena memang itu harus dan berguna. Tapi jangan pernah kalau itu hanya mengumbar emosimu. Yang lainnya tidak akan ada guna. Ya. Saya tidak tahu berapa di antara kalian kenal saya dari dulu. Tapi yang kenal saya dari dulu. Termasuk pertama tentu istri saya ya. Puluhan tahun dia sama saya. Dia tahu persis saya kayak apa. Kalau dulu saya lagi ngamuk ribut sama dia di mobil, ribut-ribut itu. Karena kita Sumatera speed 120, masuk 130. Wah, saya hadap-hadapan sama mobil. Dia teriak-teriak. Wah, kayak saya mau tabrakin. Persekian dari cecek. Sebetulnya itu kalau saya pikir-pikir ya, Tuhan juga baik lah ya. Karena saya bukan pakai BMW sih, mobil tua juga sebetulnya. Los kendali habis itu. Kalau saya lagi jengkel begitu. Lu mau main-main gitu. Lu teriak-teriak sih. Ya. Apa saya banting. Itu temperamental saya. Ya. Tapi saya bersyukur. Kalau kemudian saya bergerak. Karena saya hamba Tuhan. Saya pikir apa gunanya saya hamba Tuhan kalau saya gak berubah. Saya berkelahi dengan diri saya. Maka kalau kalian pengen cerita, tuh tanya istri saya, kayak apa saya dulu. Itu kalau kita ribut. Terus berubah, belajar. Sekarang kalau saya marah, saya tidak pernah marah karena urusan saya personal. Lebih karena pressure, tekanan yang saya kerjakan dan yang saya layani. Saya mesti kerjakan itu atau belum kerjakan. Itu yang membuat saya. Saya tidak marah pada diri karena apa. Sudah bergeser, kalau dulu lain. Tapi itu pun makin saya jalani hari-hariku, makin ku pahami Alkitab itu, makin malu saya dengan diri saya. Masih jauh. Dia yang mati. Darahnya tertumpah untukku. Tubuhnya terpecah untukku. Masa iya aku tidak bisa untuk orang lain? Dia Tuhan yang satu yang mempersatukan kita. Masa iya kita terkelompok-kelompok dan terpisah-terpisah? Itu kan kesalahan yang mengerikan. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, tiap kali perjamuan kudus, tiap kali kita ingat satu penting. Dalam pengarahan perjamuan kudus kan selalu dikatakan bahwa kita adalah tubuh yang satu itu. Tubuh Kristus bukan? Bisakah kita menyatu? Itu selalu jadi pertanyaan. Bahasa gereja adalah bahasa yang mempersatukan, bukan bahasa yang mengobrak-abrik. Sekarang gereja bahasanya sudah tidak bisa dimengerti. Karena semua bicara tentang dirinya, kepuasannya, materinya. Itulah gereja sekarang. Bahasanya itu aneh sekali, vulgar sekali. Mestinya bahasa gereja, bahasa yang mempersatukan, bahasa cinta kasih. Yang membuat kita terikat dan terus utuh dalam tubuh Kristus yang luar biasa. Karena itu mari kita jalani hari-hari kita, saudara. Kita nikmati apa yang bisa kita nikmati, kita lakoni apa yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalani hari-hari kita. Di dalam kita melayani dan menyenangkan hati Tuhan itu. Camkan itu. Tiap kali perjamuan kudus, dia berkorban bagi kita. Jangankan kita berkorban untuk dia. Seperti yang dia mau saja, kita belum bisa, bukan? Menyatu misalnya. Kalau kita menyatu, enggak ada ruginya kan ya? Memang bayar kos apa kamu menjadi satu? Justru senang, nikmat, hebat, luar biasa. Perintah itu aja enggak bisa kita penuhi. Cobalah pikir. Apalagi kalau kita mesti terluka karena Kristus, nyawa terpisah karena Kristus. Berbahagialah para rasul. Berbahagialah Paulus. Aku bersyukur boleh menderita dalam melengkapi tubuh Kristus. Wow. Saya selalu diganggu dengan inspirasi. Ya. Bagaimana nyaman, bagaimana menikmati. Nah oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tubuh yang satu itu kita mendapatkan berkat yang satu. Di dalam tubuh yang satu itu kita mendapat bagian yang satu. Menyatu. Maka biarlah perjamuan kudus itu mengingatkan kita. Sudah sesatu apa kita dalam hidup kita? Saya akan selalu mengingatkan pertama. Sudah sesatu apa kita suami dan istri? Saya gak khawatir orang Kristen bolak-balik perjamuan kudus. Tapi suami istri bolak-balik kelahi terus. Ya. Ada satu pendeta senior dulu guyon. Satu orang iseng selalu gitu ya. Memang dulu dia nakal sekali ya. Tetapi kemudian berubah lalu masuk sekolah teologi. Ya. Lalu dia sampai pendeta senior bilang, kalau orang berdosa, setetes darah Kristus sudah menyucikan dosanya. Tapi yang satu ini bandelnya luar biasa nih. Seember habis baru bersih. Waktu sambil guyon-guyon kita ketawa-ketawa begitu ya. Tentu tidak ada seember darah bisa membersihkan itu. Tapi mau mengatakan jahatnya dia kayak apa. Tapi kemudian dia berubah. Tetapi yang kemudian menjadi pikiran serius adalah begitu jahatnya dia, kemudian dia berubah. Ada yang berubah. Itu Kristen. Kalau saya lihat kamu, ada gak yang berubah? Kamu lihat saya, ada gak yang berubah? Itu Kristen. Nah pertanyaannya di rumah kamu itu agamanya Kristen semua gak? Suami-suami tanya istrimu itu agama Kristen gak? Istri-istri tanya suamimu agama Kristen gak? Ya Kristen lah Pak, kami kan diberkati di gereja. Tapi kelakuannya Kristen gak? Nah itu memang gak mirip Pak. Kalau itu jadi persoalan. Karena itu satu, mulailah dari suami istri. Bagaimana kita bisa jadi tubuh Kristus yang satu? Omong kosong kalau kita tidak bisa jadi suami istri yang satu. Saya gak percaya. Kita bisa satu sama teman karena banyak yang kita jaga kepentingan, bukan? Kita bergaul bisa lebih toleran karena banyak yang kita butuhkan. Sama istri, sama suami kita gak ada batas. Global! Belajar menjadi satu itu. Baru dari satu keluarga. Orang tua dan anak. Bagaimana kita bisa satu? Kalau kita tidak juga mampu mengasihi anak sebagaimana mestinya, menghormati orang tua sebagaimana harusnya. Mau jadi apa kita? Tidak semua kita beruntung punya keluarga yang utuh dan bagus. Tetapi semua kita beruntung ketika kita mengenal Kristus. Semua kita beruntung karena kita mengenal Dia. Maka Dia akan memakai kita, mempersatukan keluarga kita. Tiap kali darah itu, tiap kali tubuh yang terpecah itu masuk ke dalam hidupmu dalam perjamuan kudus. Tiap kali kau ingat tugas yang kau emban. Begitu seriusnya. Camkan hari-harimu. Jalani hidup. Nah oleh karena itu mari kita mulai dengan cara-cara yang sederhana. Ya. Saya tidak pernah bermimpi dan selalu ingat kalimat saya bolak-balik. Untuk jadi pendeta top, dikenal di seluruh dunia. Itu bukan cita-citaku dan bukan mimpiku. Tapi aku selalu berdoa supaya kalau aku mati, keluarga aku dikenal keluarga yang lain itu. Dan saya selalu berdoa supaya 3 anakku dengan kerjaan, dengan talenta yang Tuhan beri pada mereka, 3-3 melayani Tuhan. Maka matiku akan jadi kebahagiaan. Saya selalu berdoa, tiap orang tanya istriku, maka mereka dengar berita baik tentang aku. Aku tidak mau istriku menutup-nutupi busukku. Tapi aku akan berkelahi dengan diriku, supaya aku jangan busuk di depan istriku. Bisa mengerti? Saya pikir kalau istri menceritakan kebusukan suami, pasti sudah gak terlalu tahan dia. Muntah. Saya melihat banyak istri, banyak suami, banyak keluarga yang pecah hancur dalam kehidupan kekristenan. Jangan sampai terjadi. Perkelahian real kita, ini hidup kita dalam hari-hari ini. Oleh karena itulah tubuh Kristus yang dikasihi Tuhan, sebagai anggota gereja reformasi, ayo kita belajar sama-sama, saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau ada teman ribut, jangan jadi tukang sate. Kamu kompori lah. Memang ini kelewatan gini. Tahanlah mulutmu. Kalau temanmu itu pelayanan tugas tapi kemudian salah, bantu dia perbaiki. Itu Kristen. Bukan cuma celoteh aja terus diributin terus. Orang salah ajar. Gak semua orang pintar seperti kamu. Tapi kalau kamu pintar, ajar yang bodoh itu supaya jadi pintar. Baru kamu orang pintar. Kamu kalau orang pintar, orang salah, kamu maki-maki terus. Dan orang itu gak pernah pintar. Kamu juga bodoh. Tidak ada hebatnya. Saya pendeta dan saya bertanggung jawab pada kalian. Kalau kalian pelayanan tidak sungguh-sungguh, yang salah Bikman Sirait lebih dulu. Saya gak bisa bilang kalian salah. Berarti saya tidak mampu jadi model. Kalau saya mampu jadi model, saya akan berteriak dan saya berdoa. Entah berapa orang pun yang sungguh-sungguh, biar Tuhan beri menjadi sahabatku dalam lain itu. Ayo semangat itu kita tanamkan, kembangkan. Apa yang kau punya? Apa yang bisa kau berikan? Baru di situ kita bisa menyatu kepada Kristus yang tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah untuk kita gerejanya. Andai kata kita mencucurkan keringat, bukan apa-apa. Andai kata kita mencucurkan darah, mati untuk Kristus, tetap darah kita cuma darah orang berdosa. Dia darah suci yang tidak mungkin bisa kita tandingi. Karena itu apa yang mau kita pertahankan dalam hidup menyenangkan dia. Mulailah dengan membuang segala berhala dalam hidupmu. Berhala yang bisa memisahkan kau dari suamimu, berhala yang bisa memisahkan kau dari istrimu, berhala yang bisa mengganggu hubungan orang tua dan anak, berhala yang bisa menggerecoki hubungan kita di dalam sesama. Karena semua berhala-berhala itulah yang membawa kita sudah bermusuhan dengan Allah yang hidup, sekalipun kita menyebut namanya. Sesungguhnya lah persekutuan kita dengan dia sudah tidak ada. Semoga kita bijaksana untuk mengerti itu, hidup di situ, untuk takut akan Tuhan itu. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala.